السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وموالاه، أما بعد. Ya, kita bacakan niabatul ya'i anil fathati. Eh, afwan, niabatul kasrati anil fathati. Hah? Oh, niabatul ya'i anil fathah. Panjang berarti ini ya. Iya, iya. Niabatul ya'i anil fathati. Wa qawluhu wa amma al-ya'u fatakunu alamatan lin-nasbi fi at-tasniyati wal-jam'i. Nah, jadi pembahasan kita kali ini adalah perwakilan ya daripada fathah. Maksudnya ya mewakili fathah. Ya, kata naba memang selalu diiringi dengan huruf jar'an. Begitulah ketentuan ataupun kebiasaan yang ada dalam bahasa Arab. Yang barangkali mungkin kata tugas an ini kalau dalam bahasa Indonesia ya enggak dibutuhkan sama sekali ya. Cukup langsung mewakili fathah kan begitu. Namun kata mewakili yang ada dalam bahasa Arab memang butuh kata tugas. Ya, ini biasa terjadi. Yang kalau dalam bahasa Indonesia itu butuh kata tugas, namun dalam bahasa Arab justru tak butuh kata tugas. Yang dalam bahasa Arabnya butuh kata tugas, namun bahasa Indonesianya bisa jadi tak butuh kata tugas. Oleh karena itu kita perlu pengalaman yang luas juga terhadap kedua bahasa. Wa qawluhu, pernyataan Imam Ibnu al-Jurrum, wa ammal ya'u fatakunu 'alamatan lin-nasbi fit tasniyati wal jam'i. Jadi ya itu menjadi tanda bagi nasab pada isim musanna dan pada isim jamak. Nah, isim jamak yang dimaksudkan di sini adalah jamak mudzakkar salim. Karena jamak taksir sudah disebutkan sebelumnya ya, di bait-bait sebelumnya. Al-ya'u takunu 'alamatan nasbi fit tasniyati wal jam'i. Kemudian syarih mengulanginya lagi, mempertegasnya lagi dengan mengatakan ya itu menjadi tanda bagi nasab pada isim musanna dan pada isim jamak. Ya, maksudnya jamak mudzakkar salim. Oleh karena itulah pembahasan ini berjudul perwakilan ya daripada fathah sebagai tanda bagi nasab. At-tasniyah hiya ma dalla 'ala itsnain aw itsnatain bi ziyadatin aghnat an muta'atifain muttafiqain lafdhan wa ma'nan. Nah, ini sebenarnya juga sudah kita sebelumnya juga sudah didefinisikan oleh penulis, oleh syarih, apa yang dimaksud dengan tasniyah. Namun di sini beliau ulangi lagi dengan mengatakan madal ala tsnain. Jadi tasniyah itu adalah sesuatu apa saja. Ya, maksudnya ma di sini adalah isimnya. Isim yang menunjukkan, kira-kira begitulah kalau kita perjelas gitu ya. Jadi atasnya itu adalah apa saja yang menunjukkan atas dua, atau isim yang menunjukkan atas bilangan dua. Awisnatain, ya dalam bahasa Arab dua, ada yang lil mudzakkar, ada yang lil muannats. Jadi kalau bahasa Indonesianya sama aja, sehingga kita cukup dengan menerjemahkan salah satunya. Jadi apa saja yang menunjukkan atas dua dengan adanya imbuhan biziyadatin. Yang imbuhan tersebut ya, mencukupkan kita dari perlakuan ataf ya, muta'atifaini, muttafiqaini, yang serupa lafdhan wa ma'nan. Jadi tidak butuh tarkib ataf. Dengan adanya ziyadah, dengan adanya imbuhan yang kita tambahkan kepada mufradnya atau isim musanna ini kan begitu, maka kita tidak butuh susunan ataf dan ma'tuf gitu loh. Ma'tuf dan ma'tuf alaih, muttafiqaini, yang serupa lafdhan wa ma'nan, secara lafaz dan makna. Ya, yang serupa secara lafaz dan makna. Jadi kita enggak perlu bilang ja'a Muhammadun wa Muhammadun. Cukup kita berikan imbuhan ja'a Muhammadani. Nah, itu maksudnya. Aghnat an muta'atifaini muttafiqaini lafdhan wa ma'nan. Wal muradu bil jam'i huna jam'ul mudzakkar sarim. Dan yang dimaksud dengan kata jamak yang ada di bait di sini adalah jamak mudzakkar salim. Wa huwa madalla ala akthar min itsnaini ma'a salamati bina'il mufrad. Dan yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim itu adalah madalla. Ya, yang dimaksud dengan ma di sini tentunya adalah isim. Isim yang menunjukkan apa saja yang menunjukkan atas lebih dari dua serta selamatnya bentuk mufradnya, selamatnya bangunan mufradnya. Wain syi'ta faqul ma jumi'a biwawin wa nunin zaidataini. Dan jika engkau mau, ya bisa juga dengan mengatakan, dengan mendefinisikan isim ataupun apa saja yang dijamakkan dengan imbuhan waw dan nun, begitu, atau waw dan nun yang berupa imbuhan. Wa jam'ul mudzakkar salim yurfa'u bil wawi wa yunsabu bil ya. Dan jamak mudzakkar salim itu dirafakkan dengan waw sebagaimana yang sudah kita ketahui pada bait sebelumnya, wa yunsabu bil ya, dan dinasabkan dengan ya sebagaimana yang tertera di dalam bait ini. Taqulu fit tasniyah ra'aitur rajulaini, seperti contohnya untuk isim musanna ra'aitur rajulaini, wala yashihu an taqula ra'aitur rajulani, sehingga tidak sah, tidak benar, tidak sahih jika kita katakan ra'aitur rajulani, walau maksudnya difahami ya, tapi tetap tidak sahih. Wa taqulu fil jam'i ra'aitul muslimina, dan untuk contoh yang isim jamak ra'aitul muslimina, wala yashihu an taqula ra'aitul muslimuna, li'annaha idza nusibat yajibu an takuna bil ya, karena jamak mudzakkar salim maupun isim musanna kalau dinasabkan maka wajib tanda nasabnya pakai ya. Qala Allah taala, sebagai dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, rabbana waj'alna muslimaini lak, muslimaini lak, ya, jadi muslimain maf'ulun bihi thanin mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati li'annahu musannan. Wa nun, kemudian jika ada yang mempertanyakan terus nunnya itu ngapain, kan begitu, apa, dan di sini diurai oleh syarih, wa nun iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi, kata beliau, wallahu a'lam. Jadi nunnya adalah iwad daripada tanwin yang terdapat pada isim mufradnya. Misal qama abuk, ada ungkapan ayahmu telah berdiri. Qama fi'lun madhin mabniun 'alal fathhi, maka qama itu adalah fi'il madhi yang mabni di atas fathah. Abuka abu fa'il marfu'un wa 'alamatu rafihi al-waw niyabatan 'anil dhamma li'annahu min al-asma'il khamsah. Hal aqul qama abu zaidin aw qama aba zaidin. Nah, maka pertanyaannya, apakah aku boleh ngomong, manakah yang harus aku katakan, qama abu zaidin atau qama aba zaidin? As-sahih qama abu zaidin, maka tentu yang benar adalah qama abu zaidin. Wa syartu i'rabiha bil wawi raf'an takuna mufradatan mukabbaratan mudafatan wal ana hiya mudafatun sawa'un udhifat ila dhamirin aw lil ismi dhahir. Nah, dan syarat pengi'rabannya dengan waw sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya, ini berarti dia melebar ya, atau dengan kata lain muraja'ah ya. Jadi beliau di sini istidrad, atau dengan kata lain muraja'ah mungkin ya. Beliau di sini mau muraja'ah, yang berarti pembicaraan tentang niyabatul ya anil fathah sudah selesai, barangkali begitu ya. Nah, jadi kata beliau, wa syartu i'rabiha bil waw, dan syarat pengi'rapan asmaul khamsah itu dengan waw ketika rafa adalah dia mesti berbentuk mufrad, adalah dia mesti berbentuk isim mukabbarah, adalah dia berstatus sebagai mudhaf. Wal an, dan di sini dia mudhafatun, asmaul khamsahnya sebagai mudhaf. Sawa'un udhifat ila dhamirin aw lil ismi dhahir. Dan tidak ada permasalahan dia diidhafahkan kepada dhamir ataupun diidhafahkan kepada isim dhahir. Yang penting dia mudhaf. Wala naqulu qama az-zaidaini. Dan kita tidak pula mengatakan qama az-zaidaini. Ya, dua Zaid berdiri. Bal naqulu qama az-zaidani fa narfa'u bil alifi li'annahu musanna wal musanna yurfa'u bil waw. Dan di sini maka kita rafa'kan dia dengan alif karena dia musanna, dan yang mana musanna itu dirafa'kan dengan alif. Nah, di sini ada pelajaran penting yang menurut saya selalu kita tinggalkan ya, walau kita sudah pernah dengar, walau kita sudah pernah pelajari, walau kita bahkan benar-benar tahu dan benar-benar sadar, tapi tetap kita tinggalkan. Yang ini saya ingatkan ulang supaya kedepannya kita tidak melupakan hal ini. Ya, ini jika alam itu dimusannakan dan dijamakkan, maka jangan lupa penggunaan alif lam. Ya, demikian. Ya, jika alam dimusannakan dan dijamakkan, maka jangan lupakan penggunaan alif lam. Ya, ini apa namanya? Ini fasohahnya ya. Ini yang balighnya, yang apa namanya? Yang balaghahnya gitu ya. Yang fasohahnya maksudnya. Heeh. Al-Muhammadan. Gimana? Al-Muhammadan. Iya, begitu. Al-Muhammadani. Gimana, Pak? Kalau dimusannakan dan jamak. Iya, dan jamak mudzakkar salim. Ya, jadi tambahkan. Ya, jadi seperti tadi saya aja ya, seperti tadi saya kan secara refleks tidak menambahkan alif lamnya yang saya contohkan tadi di awal. Saya bilang ja'a Muhammadani, yang seharusnya ja'al Muhammadani. Ya kadang karena kebiasaan itu, kebiasaan tidak menunaikan gitu loh. Jadi kedepannya ya coba mulai kita biasakan ja'a Zaidani, ja'al Muhammadani dan sebagainya. Ya, ja'al Umarani, ya demikian. Ya, kemudian fala naqul ar-rijalu. Ya, seperti di sini ya, maksudnya sebelumnya kembali lagi seperti di sini Syekh reflect ya qama az-zaidani kan. Alhamdulillah ya Syari di sini ya reflect menyebutkannya dengan mengatakan qama az-zaidani. Fala naqulu ar-rijalu yaqumu fas-sahih yaqumuna. Kemudian kita juga tidak boleh mengatakan ar-rijalu yaqumu. Namun yang benar ar-rijalu yaqumuna li'annahu min al-af'alil khamsah, dan ini sudah kita bahas pada permasalahan alamatur raf'i kan begitu. Wa lam yadkhul 'alayha nasib wala jazim, ya karena tidak masuk padanya nasib dan tidak masuk padanya jazim. Faturfa'u bi thubutin nun, maka rafa'nya dia berarti dengan thubutun nun. Nah, pelajaran yang bisa kita petik juga dari konteks ini adalah berarti alasan penyebab fi'il mudhari itu marfu adalah kosongnya dari nasib dan jazim. Ya begitu dia berarti. Karena beliau katakan walam yadkhul 'alaiha nasib wala jazim. Faturfa'u. Jawabannya faturfa'u bi thubutin nun. Berarti pelajarannya adalah ya, ibarah yang bisa kita petik adalah dari konteks ini marfu'nya fi'il mudhari kalau tidak kemasukan nasib dan kemasukan jazim. Ya berarti ini termasuk amil maknawi, teman-teman. Ya begitu. Naqul qamatil muslimat, ya qamatil muslimati atau qamatil muslimatu. Ya jadi beliau di sini bertanya apakah kita berkata qamatil muslimati atau qamatil muslimatu. As-shawabu bidhammati. Kenapa? Li'annaha jam' muannasin salimun wa jam'ul muannasi salimu yurfa'u bidhamma. Walau qala qa'il ja'atil muslimati fahadha khata'un. Jadi kalau ada yang ngomong ja'atil muslimati, ya pastinya salah. Au qala qamatil muslimati fahadha khata'un. Atau dia berkata qamatil muslimati, ya ini juga salah. Karena yang seharusnya wa naqul fi i'rabi seharusnya qamatil muslimatu. Wa naqul fi i'rabi qamatil muslimatu, dan ketika kita mengi'rab ungkapan qamatil muslimatu, qamat qama fi'lun madin wa ta'u ta'nis. Jadi qamat qamanya fi'lun madin wa ta'u ta'nis. Al muslimatu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Ya, zahirah yang dimaksudkan di sini adalah lawan dari takdiran. Ya, lafdan atau takdiran. Jadi zahirah sama dengan dhammatun malfuzatun. Ya, kira-kira begitu ini. Jadi wa'alamat raf'ihi dhammatun zahiratun sama dengan dhammatun malfuzatun ala akhirihi. Wallahu a'lam. Ja'atil mar'atani kiltahuma. Ja'at, maka ja'anya adalah fi'lun madin mabnin al-fathi wa ta'ut ta'nis. Maksudnya ta' lit-ta'nis. Ta'ut ta'nis, ta'un lit-ta'nisi. Al-mar'atani fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammati li'annahu musannan. Kiltahuma kilta taukidun marfu'un bil alif. Ya, jadi istidrad yang padahal sebenarnya kita belum mengenal tentang taukid di sini. Ya, tapi jangankan taukid ya, sebenarnya fa'il juga belum masuk kan gitu ya. Niyabatan 'anil dhammati li'annahu mulhaqun bil musanna wa yu'rabu i'rabahu wa huwa mudhafun. Jadi dan kilta ini adalah, tapi sebenarnya poin-poinnya memang penting ya, karena memang kan kita sudah mengenal permasalahan kilta, yang mana kilta ini adalah mulhaqun bil musanna. Jadi mau enggak mau sesekali perlu disinggung kan begitu. Li'annahu mulhaqun bil musanna, karena dia itu adalah mulhaq bil musanna. Wa yu'rabu i'rabahu, dan kita tahu mulhaq bil musanna itu di'rab sebagaimana i'rabnya musanna. Ya, hak kembali kepada al musanna. Ya, wa yu'rabu i'rab al musanna itu maksudnya. Wa huwa mudhaf dan dia adalah mudhaf, humanya dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Wa hal as-shawab qama rajulani isnani, ya maksudnya wa hal as-shawab qama rajulani isnani au qama rajulain isnatain rajulain isnain au qama rajulan isnain ya rajulan isnain au qama rajulain rajula rajulain isnan ya, arba'u suwar ya, ada pokoknya ada empat ungkapan ada empat bentuk. As-shawab dari empat bentuk tersebut yang benar adalah qama rajulani isnani. Qama fi'lun madhin mabniun 'ala al-fathhi. Ya i'rabnya qama adalah fi'il madhi mabni 'ala al-fathhi rajulani fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi al-alif niyabatan 'an ad-dhammah. Ya, sebagai perwakilan daripada dhammah di annahu musannan. Rajulani fa'ilani rajulani enggak ya. Ya enggak rajulani fa'ilun ya. Jadi ya bisa juga ya rajulani fa'ilani ya. Ya benar ya karena memang rajulani adalah fa'ilani keduanya adalah fa'il ya. Ada alasannya ya. Saya lupa alasan mereka apa ya mengira seperti ini ya tapi bahkan ada juga di sana ahlul mu'rib ya apa ahli i'rab kan gitu yang mengi'rabnya dengan i'rab begini Fatimatu fa'ilatun gitu ya. Fatimatu fa'ilatun marfu'atun gitu ya. Ya ada yang mengi'rabnya dengan ahli i'rab ada yang mengi'rabnya dengan i'rab begitu ya. Ya silakan sih enggak ada permasalahan menurut saya. Ya. Jadi rajulani fa'ilani marfu'ani. Silakan masyaallah. Baik. Itsnani taukidun li rajulan. Ya, isnani adalah taukid bagi rajulan wa taukidul marfu marfuun. Sebagaimana yang sudah kita bagi yang sudah pernah belajar tentang taukid ya, bahwa taukid kan ada dua saja. Iya. Taukid lafzi dengan suara kata, ya. Maknawi kan ada lafaz tertentunya. Betul. Jadi ini yang mana taukid? Kalau saya menganggap ini adalah taukid lafzi. Ya, wallahu alam. Ya, tidak masuk kategori taukid maknawi. Ya, karena taukid maknawi. Ya benar-benar ya taukid lafzi adalah taukid yang pengulangan lafaz ya. Sementara taukid maknawi yang lafaznya tertentu ya. Jadi karena memang taukid maknawi lafaznya sudah tertentu sebagaimana yang tertera di dalam buku-buku nahwu dan isnani memang enggak masuk, jadi ya kita kategorikan ini adalah taukid lafzi ya. Ya, sebagaimana juga yang sudah kita pelajari juga taukid lafzi itu lafaznya enggak harus sama. Yang penting maknanya sama kan gitu. Ya, bisa jadi qa'ada jalasa. Ya, jalasa qa'ada kan gitu. Muhammadun. Jadi benar-benar Muhammad sudah duduk. Pengulangannya dalam bentuk maknanya sama. Iya. Iya begitu. Nah demikian. Jadi enggak harus jalasa jalasa Muhammadun. Kan gitu. Enggak harus jaa jaa Muhammadun, tapi bisa saja kita katakan jaa hadara. Ya kan jaa hadara Muhammad. Atau jaa ata Muhammadun iya. Ya dan sebagainya. Isnani taukidun li rajulan wa taukidul marfu' marfu'un. Ya, jadi taukid bagi si rafa, taukid bagi isim yang dirafakan, dia pun dirafakan. Ya, taukidul marfu'i marfu'un. Ya, al marfu'i berarti muakkadnya. Ya, taukidul muakkadil marfu'i itulah dia aslinya. Ya, taukidul muakkadil marfu'i marfu'un. Nah, marfu'un khabar bagi si taukidnya. Wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammati li'annahu mulhaqun bil musanna. Wa lam yuj'al musannan haqiqiyan li'annahu la mufrad lahu min lafzi. Dan ini enggak bisa kita nyatakan sebagai isim musanna haqiqi. Ya, maksudnya ya kita hanya bisa bilang dia itu mulhaq bil musanna. Kenapa? La mufrad lahu min lafzi. Karena enggak ada bentuk mufrad bentuk mufrad darinya secara lafaznya. Karena al-musanna labudda ay yakuna bi ziyadatin akhnan an muta'atifain mutamatsilain lafzan wa ma'nan. Karena tadi kita sudah definisikan bahwa musanna itu hendaklah berupa hendaklah adanya tambahan yang tambahan tersebut membuat kita ataupun mencukupkan kita dari pengatofan. Sementara ini enggak ke situ arahnya. dari pengatofan yang mutamatsilaini lafdhan wa ma'nan. Sementara kata isnaini ini memang sudah dari sananya. Ya. Bukan penambahan alif dan nun tadi bukan bertujuan dari agnat an muta'atifaini mutamatsilaini. Karena enggak ada isnun wa isnun. Memang isnani gitu. Jadi bukan penambahan alif dan nun tersebut ataupun imbuhan alif dan nun tersebut bukan bertujuan agnat an muta'atifaini mutamatsilaini lafdhan wa ma'nan. Sehingga kita anggaplah dia mulhaq bil musanna, wallahu a'lam. Akramtul muslimat, ya, akramtul muslimata khata, wasab al muslimati. Kenapa? Karena nasabnya dengan kasrah. Akrama fi'lun madin wa ta ta'ul fa'il, ya. Wal al muslimati maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al kasratu niyabatan anil fathati li'annahu jam'u muannasin salim, karena dia berupa jamak muannas salim. Khalaqallahu as-samawati, خلق فعل ماض مبني على الفتح الله لفظ الجلاله فاعل مرفوع بالضمه السماوات مفعول به منصوب وعلامه نصبه الكسره لانه جمع مؤنث سالم رايت فاكا رايت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء فاعل فاكا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الالف نيابه عن الفتحه لانه الاسماء الخمسه اذا قلنا اكرمت الطالب harrik at-talib, ya. Oh, idza qulna aqramtu at-talib, ya. Harrik harrik at-talib. Harakati kata talibnya, ya. At-talibu atau at-taliba atau at-talibi. Ya, jadi ini ceritanya beliau sedang berbicara dengan audiensnya nih, ya. Ya. Dengan apa namanya? Dengan mad'unya, dengan muridnya. Iya, pertanyaan. Harrik at-talib katanya kan gitu. At-talibu aw at-taliba aw at-talibi. Fasad at-taliba li'annahu ya biasa kan, biasa kita ngajar juga sering kayak begitu ya. Ya, fasad at-taliba li'annahu maf'ulun bihi wa huwa ismun mufradun wal ismul mufradu yunsab bil fathati fa'ida. Atau jangan-jangan muridnya ini banyak, bisa jadi ada yang menjawab ya, bisa jadi. Iya, betul-betul. Ya, karena kan ini udah jadi ya. Makanya di sebahagian apa namanya, di sebahagian cetakan ini beberapa hal-hal ini enggak dicertakan gitu. Ya, enggak dicantumkan. Karena memang jangan-jangan hariku at-thalib. Iya, enggak. Tuh, saya jadi ya. Ah, kan enggak mungkin ya. Kan capek kali. Iya, betul-betul. Nah, demikian. Faidah, ra'aitu rajulan rajulan maf'ulun bihi mansubun bil fathati walau ja'altaha rajulan walau ja'altaha rijalan tunsabu bil fathati aidan li'annahu jam'u taksirin, karena memang satu apa namanya, satu server ya, antara isim mufrad dengan isim jamak taksir. Walau ja'altaha rijalatin tansubu bil kasrati niyabatan 'anil fathati. Dan kalau misalkan engkau menjadikannya rijalatin, maka ketika itu dia pun dinasabkan dengan kasrah sebagai perwakilan dari fathah. Ya, engkau nasabkan dia dengan fathah kasrah sebagai pengganti dari fathah. Li'annaha jam'u muannatsin salim, karena rijalat itu sudah menjadi jamak muannats salim. Apa ada? Enggak, maksud saya rijalatin bentuk jamak, enggak seharusnya pun bentuk jamak muannats salimnya bukan rijalatin, kalaupun memang iya ya, semestinya rajulatin. Karena ini rijalun adalah jamak taksir, dan sebagaimana sudah kita ketahui penjamaan itu adalah dengan menambahkan apa, cara membuat jamak muannats salim itu adalah dengan menambahkan alif dan ta kepada mufradnya, bukan kepada bentuk jamak. Ya, ini jadi saya bingung nih, ini enggak tahu, coba nanti ditelaah lagi nih gimana ini. Ya, tapi yang jelasnya memang benar ya, apa namanya? Clue-nya benar bahwa jamak muannats salim itu nasabnya pakai kasrah sebagai pengganti daripada fathah. Ma'a annaha jam'u rijalin lakinnahu yujma'u 'alal mu'annatsi fa taqul fi rijalun rijalat. Memang begitu ya, memang ada ikhwah. Jadi ma'anna hajam'u rijalin. Jadi iya, lakinnahu yujma'u 'alal mu'annatsi fa taqul fi rijalun rijalatun. Kama qala ta'ala ka'annahu jimalatun sufar. Oh, memang iya ada. Iya, ka'annahu jimalatun sufar. Iya, bentuk jamak kan, bentuk jamak itu jimalun. Kemudian dijamakkan ke mu'annas salim, memang ada. Iya, masya Allah. Ini memang ada ya. Baik, masya Allah. Ya, ka'annahu jimalatun sufar. Ya, sebagaimana firman Allah, ka'annahu jimalatun sufar. Ala qira'ah, ya, atas apa namanya di ya, sebagaimana yang terdapat pada sebahagian qira'ah, ya, daripada qira'ah-qira'ah yang kita kenali. Di sini ada catatan, hiya qira'ah ibn Katsir wa Nafi' wa ibn Amir wa Abi Bakar an 'Asim. Berarti salah satu bacaan 'Asim juga, kalau begitu ya. Ya. Jadi sebagaimana yang terdapat dalam apa namanya sebahagian qira'ah. Ya, dan di sini di catatan kakinya itu merupakan qira'ahnya ibn Katsir, ya, kiraahnya Imam Nafi, kiraahnya Imam Ibnu Amir, dan kiraahnya Abu Bakar An Asim. Bukan. Ini qurra ini. Ya, salah satu apa namanya Imam kiraah. Ya. Qurra yang 10 itu. Dia jadi Imam Ibnu Katsir termasuk termasuk dari 10 qurra tersebut. Ya. Ya, bacaan beliau diakui ya. Ya, Imam Nafi. Bukan qurra, tapi enggak tahu juga ya, bisa jadi ya. Coba nanti ditelaah lagi ya. Apakah maksudnya Imam Nafi di sini sama Nafi yang perawi hadis itu juga atau gimana? Wallahu alam. Coba nanti ditelaah lagi, ini Nafi yang mana ini. Tapi orang pelajar tajwid cukup mengenal ke-10 imam ini ya. Imam Ibnu Katsir ya, sebagai imam ahli qiraah. Imam Nafi, Imam Ibnu Amir, Imam Asim dan sebagainya. Kalau dikira jimalanya enggak panjang. Makanya kan ala qiraatin, atas sebahagian qiraah. Makanya di sini Abu Bakar an Asim, bukan qiraah hafaz an Asim ya. Iya, kalau kita kan hafaz an Asim. Nah, ini Abu Bakar an Asim. Iya, jadi lain riwayat. Kan gitu. Yang artinya berarti baik jimalatun ataupun jimalatun ya, baik jimalatun ataupun jimalatun itu dua-duanya berarti bacaan Asim. Tapi yang jimalatun itu dari Hafiz, yang jimalatun dari Abu Bakar. Nah, begitu. Jadi pelajaran masalah qiraah aja, bukan tajwid ya. Sebenarnya tajwid itu enggak banyak pelajarannya, itu pendek aja, enggak terlalu panjang, enggak terlalu ya. Yang banyak itu pelajarannya, yang melebar, yang segudang itu adalah pelajaran qiraahnya, bukan pelajaran tajwidnya. Nah, jadi kalau saya pikir dari kita belum sedikit baru yang mempelajari tentang qiraah. Kalau mau dipelajari pun ya dalam. Oh, lagi belajar ya? Masyaallah. Iya, maksudnya ada halaqahnya. Oh, mantap. Halaqah qiraah bukan halaqah tajwid. Wah, mantap. Mantap. Bisa diikutin tuh. Strategi. Yang ada yang. Iya, bisa tiga. Enggak, maksudnya kan ada dari lembaga pembangunan LPTG itu. Oh, nah, kalau bisa diikutin aja lah. Ya. Ilmu itu. Apa dari ayat ini? Hah? Wajimala fisuk. Ini Anda enggak bawa buku, Bang? Wajimala ini. Sana mau tambah. Bangke nih. Oh iya. Nanti dulu lah. Iya. Ka'annahu jimalatun. Ini salah satu jamakan lagi. Iya kan, jamak jimalun itu kan kemudian dijamak taksirkan ya, seperti rijalun dijamak taksirkan menjadi rijalat gitu. Dijamak taksirkan. Dijamak muannats, iya, dijamak muannats salimkan. Bi hadza yaqulu Az-Zamakhsyari, oleh karena itulah Az-Zamakhsyari berkata, "Inna qaumi tajamma'u wa bi qatli tahaddatsu." Inna qaumi tajamma'u, inna berarti butuh subjek, butuh predikat, yang subjeknya disebut dengan isim inna, yang predikatnya disebut dengan khabar inna. Nah, di sini isim innanya adalah qaumi dan khabar innanya adalah jumlah fi'liyah tajamma'u, kan begitu. Kemudian wa biqatli tahaddatsu, ini adalah jumlah fi'liyah. Ya. Tahaddats wa biqatli tahaddatsu, ini adalah jumlah fi'liyah. Nah, berarti Pak Saif, karena kita sudah tahu i'rabnya, coba bahas Indonesia kan. Sesungguhnya kaumku mereka berkumpul. Iya. Yeah. Mereka berbicara. Itu wawnya? Dan mereka berbicara. Iya. Dipatli untuk membunuhku. Iya, baik. Nah, begitu. Inna qaumi tajamma'u. Ya. Kaumku sedang berkumpul. Ya. Lagi ngumpul. Wa biqatli tahaddatsu. Dan menyusun strategi untuk membunuhku, kan gitu ya. Baik. Itu syair apa kata-kata siapa? Tahaddatsa, iya, tahaddatsa pasangannya. Coba lihat di kamus apa emangnya begitu. Iya, pasangannya ba ya. Ya, coba nanti dilihat di bicara dua, tahaddatsu. Iya, tahaddatsa. Jadi mereka sedang berbicara, ya sedang berbincang-bincang. Iya, bermusyawarah. Makanya tadi saya bilang sedang menyusun strategi biqatli, ya, untuk ataupun dalam pembunuhanku, dalam apa, untuk membunuhku lah, kalau bahasa kita begitu ya. La ubali bi jam'ihim, kullu jam'in mu'annasun. Ya, la ubali bi jam'ihim. Nah, la ubali bi jam'ihim jumlah fi'liyah, kullu jam'in mu'annasun jumlah ismiyah. Nah, berarti bahasa Indonesianya Pak Saif, bala yubali perduli. Iya. Bukan kencing ya. Bala yubali perduli, open, apa lagi ya? Ya, begitulah pokoknya. Tidaklah aku peduli dengan berkumpulnya mereka. Iya. Setiap perkumpulan itu adalah wanita. Iya, begitu. Kumpul-kumpul itu setiap jama' ya, karena kullu jam'in mu'annas, setiap jama' adalah mu'annas. Nah, jadi maksudnya apa korelasinya ini? Korelasinya adalah bahwa ya jamak taksir memang bisa dijadikan jamak mu'annas salim rijalat. Itu korelasinya. Kenapa beliau membawakan ucapan Imam Zamakhsyari ini? Kullu jam'in mu'annasun katanya. Ya karena memang jamak bisa dimu'annaskan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Syahidnya di situ ya. Wallahu a'lam. La ubali bi jam'ihim. Ya enggak peduli aku mereka, enggak peduli mereka bersatu kan ini. Kenapa? Karena kullu jam'in mu'annas. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.